Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih di poin pembahasan tentang ahkamu rahan, tentang barang gadai atau jaminan atau borok. Ya, terakhir kemarin kita bahas wa ala rahin, dan atas orang yang memiliki barang alias orang yang berhutang. Aidan juga ujratul makhzan, sewa tempat penyimpanan yang diletakkan badannya, al-malul marhunu, harta jaminan. Demikian juga upah penjagaannya atau pengamanannya. Li'anna dhalika yadkhulu dimnal infaqi alaih, karena itu adalah termasuk bagian dari menafkahi barang jaminan. Wa kadza ujratu ra'yil masyiyah, demikian juga upah karena penggembalaan binatang ternak yang digadaikan. Selanjutnya, wa in talafa ba'du rahni wa baqiya ba'duhu, jika rusak sebagian barang jaminan dan masih bertahan dan masih tersisa sebagian yang lain, falbaqi rahnun bijami'i daini, maka apa yang tersisa itu adalah jaminan untuk semua utang. Karena utang seluruhnya muta'alikun, berkaitan dengan semua bagian dari barang jaminan. Maka jika rusak sebagian, baqiya al-ba'du, maka masih dan tersisa yang lain, rahnan sebagai jaminan untuk seluruh utang. Kalau misalnya barang jaminannya berupa 2 ekor kambing, yang satu mati, ya maka 1 kambing ini adalah jaminan untuk keseluruhan utang, bukan jaminan untuk separuh utang. Wa in wafa ba'da dayn la yanfaqa syai'un min rahni, jika telah lunas sebagian utang, maka lam yanfaqa syai'un min rahni, maka belumlah bebas sedikit pun dari barang jaminan sampai dia lunasi kullahu, seluruhnya. Fala yanfaqu minhu syai'un hatta yu'addiya jami'adaini, maka tidaklah lepas minhu dari barang jaminan syai'un sedikit pun, kecuali setelah orang yang berutang melunasi semua utangnya. Ya, kalau utangnya itu 5 juta, ini baru lunas 4 juta, nah itu tetap barang jaminan tetap belum bisa dikembalikan. Barang jaminan itu berhak untuk dipulangkan setelah seluruh utang lunas. Kemudian wa idza halad dainu, jika telah jatuh tempo adainu, utang piutang alladzi bihi rahnun, ya utang piutang ini memiliki jaminan, wajib alal madin, maka wajib bagi orang yang berhutang atau orang yang berhutang tasdiduhu, melunasi utangnya, sama persis dengan utang yang tidak ada barang jaminannya. Maka utang yang punya barang jaminan dan yang tidak punya barang jaminan itu sama, jatuh tempo wajib bayar. Karena fungsi barang jaminan itu bukan untuk alat pembayaran, namun sebagai bukti kalau nanti mau serius bayar. Li'anna hadzal muqtadal aqdi, karena inilah konsekuensi akad di antara keduanya, dan Allah Ta'ala berfirman, falyu'adil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbahu, maka hendaklah orang yang utumina diberi amanah, menunaikan amanahnya dan dia bertakwa kepada Tuhannya. Fa idam tana'a minal wafa'i, maka pada saat hari jatuh tempo ya, pembayaran utang, kemudian ternyata orang yang berutang itu imtana'a menolak minal wafa'i untuk melunasi, soro mumatbilan, maka jadilah orang ini orang yang menunda-nunda pembayaran utang. Nah, bagaimanakah solusinya? Maka solusinya pada saat itu, maka qadi itu memaksanya untuk melunasi utang. Fa in imtana'a, jika dia menolak, tetap menolak untuk melunasi utang, maka qadi kemudian memenjarakannya dan memberikan hukuman ta'zir kepadanya sehingga dia melunasi apa yang menjadi kewajibannya minadaini min indihi, yaitu utang dari dia lunasi min indi dari hartanya, atau dia jual. Siapa yang menjual? Orang yang berhutang, pemilik barang jaminan. Oh ya bi, atau dia jual atau dia jual barang jaminan, kemudian yusaddid min qimatihi, dari hasil penjualannya tersebut dia pakai untuk yusaddid, untuk melunasi utang. Fa in imtana'a, jika dia juga tidak mau menjual barang jaminannya, fa inal hakim, maka hakimlah yang kemudian, maka qadi, maka pengadilanlah yang kemudian melakukan eksekusi penjualan barang jaminan. Kemudian hakim atau qadi kemudian melunasi utang dari hasil penjualan, karena ini adalah hak yang wajib ditunaikan oleh orang yang berhutang, dan qadi itu bisa menggantikan posisi orang yang berhutang ketika dia menolak untuk melunasinya. Wali anna rahna, dan dikarenakan gade itu adalah wasiqah, pengikat kepercayaan untuk utang, bukti kalau mau serius melunasi utang. Liuba, dan tujuan dari barang jaminan itu untuk dijual, indah hululihi, pada saat jatuh temponya pelunasan utang. Namun setelah dijual kok ternyata infadula, ada yang tersisa dari hasil penjualannya, syai'un anidain, sedikit dari tersisa sesuatu anidaini, sudah cukup untuk melunasi utang, ternyata dijual nilainya 6 juta padahal utangnya cuma 5 juta, maka ada yang tersisa setelah utang dilunasi, maka 1 juta itu milik siapa? Fawwali malikihi, maka 1 juta tadi adalah milik si pemiliknya. Yuraddu alaihi, dikembalikan kepadanya karena itu adalah hartanya. Namun wa in baqiya min ad-dain, jika utang masih tersisa, lam yughattihi thamanur rahni, ternyata hasil penjualan barang jaminan belum yughatti, menutupinya, fa fi dhimmati rahin, maka sisa utang itu tetap menjadi tanggung jawab orang yang berhutang, yajibu alaihi tasdiduhu, wajib baginya untuk melunasinya. Jadi maka berdasarkan paragraf yang tadi kita baca, maka ketika kemudian hari jatuh tempo pelunasan utang, maka orang yang berutang diminta untuk melunasi utangnya. Jika dia tidak mau, maka orang yang menghutangi itu lapor ke pengadilan, prosesnya demikian. Kemudian sama pihak pengadilan dia dipaksa, diperintahkan secara paksa untuk melunasi utang. Jika tidak mau juga masuk penjara sambil dicambuk berapa yang merupakan hukuman takzir untuknya. Sampai diberikan padanya dua opsi, lunasi pakai duit yang kau miliki dari kantongmu, dari dompetmu, kalau tidak jual barang jaminan yang ada. Maka kemudian dipaksa untuk, kalau dia tidak punya duit, maka dia dipaksa oleh pengadilan untuk menjual barang jaminan, untuk menjual barang gade. Jika dia tidak mau menjual, nah maka kemudian pengadilanlah yang kemudian menjualnya sendiri. Dan bagaimana sikap pengadilan setelah menjualnya dengan harga wajar dan standar? Jadi dilihat hasilnya seberapa. Kalau kemudian pas, ya sudah. Utangnya 5 juta, hasil penjualannya 5 juta, ya sudah, selesai. Hasil penjualannya 6 juta, utangnya 5 juta, 1 juta dipulangkan kepada pemilik barang. Hasil penjualannya 4 juta, padahal utangnya 5 juta. Maka 4 juta diserahkan sebagai pembayaran dan disampaikan kepada orang yang berhutang, kamu masih punya utang 1 juta. Maka yang menjual barang jaminan itu adalah pemilik barang alias orang yang berhutang. Jika dia tidak mau, maka dia bisa dipaksa oleh pihak pengadilan. Jika dia tidak mau juga dipaksa, maka pengadilan sendiri yang menjualnya. Itu ketentuan asalnya demikian. Oleh karena itu, maka kemarin kita sampaikan sebagai solusi di awal transaksi utang piutang dan transaksi jaminan, buat perjanjian tertulis. Dan salah satu klausulnya adalah jika pada hari jatuh tempo dan ternyata belum bisa melunasi, maka saya sebagai pemilik barang memberikan mandat, memberikan hak dan kewenangan kepada orang yang menghutangi untuk menjual barang jaminan dengan harga standar, sehingga nanti orang yang megang barang jaminan alias orang yang menghutangi bisa menjual dengan status sebagai wakil, wakil pemilik barang. Kalau tidak, maka ya repot pakai semacam ini yang boleh jadi tidak ada di tempat kita. Pakai urutan aturan yang ada di, yang tadi kita baca, yang boleh jadi tidak ada di tempat kita. Maka supaya menghilangkan kerepotan tersebut, tadi ada saran semacam itu. Kemudian wa min ahkami rahni, berkaitan dengan, dan di antara ketentuan hukum berkaitan dengan jaminan, jika barang jaminan berupa hewan yang perlu dinafkahi, padahal barang jaminan berupa hewan ini ada dalam genggaman dan kekuasaan al-murtahin, kekuasaan orang yang menghutangi, maka syariat yang bijaksana yaitu Allah Zat yang Maha Bijaksana memberikan keringanan bagi orang yang menghutangi untuk menaikinya dengan syarat dia menafkahinya. Dengan catatan juga barang hewannya tersebut layak untuk ditunggangi. Kalau nanti ditunggangi malah mati, ya tentu berarti tidak boleh. Demikian juga boleh baginya untuk memerah susunya dengan catatan menafkahinya jika memang layak untuk diperah susunya. Dan ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adh-dhahru, binatang yang bisa dimanfaatkan punggungnya, yurkabu, boleh ditunggangi, binafakoti, asal menafkahinya. Berarti yang ngasih makanan, minuman, kalau kemudian sakit diobatkan ke dokter hewan dan sebagainya, maka boleh kemudian menungganginya. Idza kana marhunan, jika jadi barang gadaian. Demikian juga susu labanidur, labanidar, susu yang memancar, yusra, boleh diminum asalkan menafkainya jika itu jadi barang jaminan. Wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu, dan menjadi kewajiban yang menunggangi dan meminum susunya menafkahi hewan tersebut, diatkan oleh Al-Bukhari. Artinya wajib dan wajib atas orang yang menunggangi adh-dhahra, hewan yang bisa dimanfaatkan punggungnya dan yang meminum susu dari embing susu binatang yang jadi jaminan tadi, dia punya kewajiban untuk an-nafaqah, menafkahi binatang tersebut, fi muqabalah, dan ini adalah kompensasi dari intifaihi karena dia memanfaatkannya. Kemudian wa mazada amma yuqabilu nafaqata min manfaatain, dan apa yang lebih dari apa yang jadi kompensasi apa yang menjadi lebih dari kompensasi menafkahi minal manfaatain dari dua manfaat tersebut yakunu limalikihi, maka itu menjadi hak milik si pemiliknya, pemilik barang. Misalnya ini adalah tadi hewan perah, dia ngasih keluar nafkah untuk menafkahi binatang ini sekian, kemudian susu yang dia ambil yang bisa dia minum untuk kebutuhan dia minum sekian, dan itu susunya masih sisa. Akhirnya sama si pemerah dijual. Nah itu karena dia cuma izinnya dari syariat, dia cuma boleh minum. Lah ini kok susunya banyak sekali, susunya banyak sekali tersisa. Akhirnya dia jual daripada basi. Nah itu uangnya, itu uangnya siapa? Ya, jawabannya uangnya si pemilik barang jaminan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan dalal hadisu, maka hadis di atas menunjukkan. Demikian juga kaidah-kaidah syariat dan usul-usul syariat menunjukkan bahasanya binatang yang dijadikan barang jaminan itu muhtaramun fi nafsihi, adalah binatang yang dihormati pada dirinya karena hak Allah Ta'ala. Walil maliki fihi haqqun milki, dan bagi pemilik ada padanya hak kepemilikan. Sedangkan murtahin, orang yang mengutangi, punya hak wasiqah, itu sebagai pengikat kepercayaan. Faidaka nabiyadihi, maka jika binatang tersebut ada dalam kekuasaan, dalam di tangan orang yang menghutangi, kemudian dia tidak menaikinya dan tidak mengambil susunya, dhahaba naf'uhu batila, maka manfaat binatang tersebut hilang sia-sia. Oleh karena itu maka muqtadul adli, konsekuensi dari hukum yang adil dan qiyas serta maslahat untuk dua belah pihak, arahin wal murtahin, orang yang berhutang dan orang yang menghutangi, demikian juga manfaat untuk hewan, ayastawfil murtahin manfaat tarukub, maka murtahin, orang yang menghutangi, boleh yastawfi, mengambil manfaat berupa menungganginya dan memerah susunya, namun dia kemudian memberikan kompensasi bin nafakah dengan menafkahi hewan tadi. Faida stawfal murtahin, maka jika murtahin, orang yang menghutangi itu mengambil manfaat binatang tadi dan dia telah ngasih kompensasi berupa menafkahi binatang itu, karena fihata, maka dalam hal ini kita gabungkan, kita menggabungkan dan mewujudkan dua maslahat dan dua hak atau dua dan dua hak. Intaha, sekian kutipan perkataan Ibnu Qayyim. Dan kalau ba'dul fuqaha, sebagian ulama fikih membuat kesimpulan, arahnu qismani, barang gadai itu ada dua macam. Yang pertama adalah barang gadai yang tidak memerlukan mu'nah, biaya perawatan dan sebagainya. Kemudian barang gadai yang layahtad, yang tidak membutuhkan mu'nah, biaya perawatan. Wa ma yahtaji ila mu'natin, dan barang gadai yang perlu biaya perawatan itu ada dua macam. Kalau dia bentuknya adalah hewan yang bisa ditunggangi atau diambil susunya, maka ketentuan hukumnya telah dijelaskan dalam hadis di atas. Adapun jika wa ma laisa bimarkubin, kalau bukan binatang yang ditunggangi atau binatang yang diambil susunya, contohnya barang gadainya berupa budak laki ataupun budak perempuan, maka tidak boleh lil murtahin, tidak boleh bagi orang yang menghutangi untuk memanfaatkannya kecuali dengan izin pemiliknya. Fa idza adzina lahu malikuhu, jika pemiliknya mengizinkan memanfaatkan, silakan budak saya dipekerjakan. Silakan budak saya dipekerjakan, maka jika pemiliknya mengizinkan, Fa idza adzina lahu malikuhu, jika pemiliknya mengizinkannya, ayun fiqa alaihi, dialah yang menafkahinya. Wa yantafi' bihi, dan dialah yang memanfaatkannya, dan dia memanfaatkannya adalah fi muqabalati, adalah kompensasi dzalika, dari nafkah jaza, maka itu boleh. Di anahu naun muawadah, karena di sini terdapat akad tukar menukar. Ya, yang harusnya biaya nafkah dari budak ini tanggung jawab pemilik budak, maka dia tidak lagi perlu menafkainya, ngasih makan dan sebagainya, karena telah dikasih makan oleh orang yang memegang barang jaminan. Namun kompensasinya dia boleh memanfaatkannya. Kemudian yang kedua, malayah taju ila mu'natin, adalah barang jaminan yang memang tidak memerlukan biaya perawatan. Dibiarkan itu juga tidak apa-apa. Dibiarkan itu tidak apa-apa. Apa barang jaminannya sawah? Ya sudah, sawah dibiarkan kan enggak apa-apa. Ini paling-paling banyak rumput, dan itu enggak apa-apa kan? Bentuk kemudian jaminannya adalah kebun. Ya kebun dibiarkan, paling-paling banyak rumputnya. Dan itu enggak apa-apa. Enggak kemudian mati, enggak kemudian sebagaimana binatang kalau enggak dikasih, kalau enggak dirawat mati dia. Nah, ini kan enggak apa-apa, kalau kebun, sawah itu enggak apa-apa. Maka dia tidak memerlukan biaya. Enggak ada biaya perawatan, contohnya rumah atau barang dan semacam itu. Ya, rumah dan barang-barang ya itu dan semacam itu. Wa hadza nau la yajuzu lil murtahin. Maka barang gadai jenis ini tidak boleh bagi orang yang menghutangi untuk memanfaatkannya, kecuali jika pemilik barang mengizinkannya. Namun ada kecuali lagi, kecuali jika gadai tersebut adalah gara-gara utang karena qardin, utang karena akad qard. Karena tadi telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, maka gadai ini boleh jadi adalah karena qard, dan boleh jadi karena jual beli. Boleh jadi karena jual beli kredit. Boleh jadi karena jual beli kredit. Maka jika itu karena jual beli qard, jika itu karena qard, utang piutang, fala yajuzu lil muqrid, maka tidak boleh bagi orang yang menghutang untuk memanfaatkannya sebagaimana keterangan yang lewat, supaya tidak termasuk dalam kaidah qardun jaron naf'an. Ya, qard utang piutang yang menghasilkan keuntungan, fayakunu minar riba, maka termasuk riba. Maka ini kesimpulan yang bagus disampaikan, yang dikutip di sini, barang jaminan itu ada yang perlu biaya dan ada yang perlu biaya perawatan dan ada yang tidak perlu biaya perawatan. Kalau yang biaya perawatan, ada yang hewan. Ada hewan, telah dijelaskan hukumnya dalam hadis. Kalau bukan hewan, semacam budak, ya, maka pada dasarnya tidak boleh dimanfaatkan, kecuali seizin pemilik barang. Jika pemilik barangnya mengizinkan, maka tidak apa-apa. Maka boleh. Dan dia cuma boleh mengambil manfaat sebanding dengan nafkah yang dia keluarkan, sehingga dia tidak dapat untung. Cuma ya supaya budaknya enggak mati, begitu aja. Ya, dia keluar duit untuk makannya dan seterusnya. Ya, maka senilai itu dia manfaatkan, sehingga tidak ada keuntungan baginya. Kemudian macam yang kedua adalah barang-barang yang tidak perlu biaya perawatan. Ya, maka kalau biaya ini adalah barangnya itu tidak butuh biaya perawatan, semacam kebun, barang, rumah dan sebagainya, maka dilihat asal muasal jaminan ini. Ini karena sebab apa? Maka jika karena sebab qard, maka tidak ada ampun. Barang yang tidak memerlukan biaya perawatan, dan dia karena sebab qard maka tidak ada ampun, tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi. Kalau bukan karena sebab qard, ya sebabnya karena jual beli tidak tunai, ya, kemudian ada jaminan, maka di sini dikatakan boleh bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan, asalkan itu seizin seizin pemilik barang. Kemudian pembahasan tentang dhoman kafalah kita lewati. Yang megang apa silabus bawah saya agak lupa ya. Wakalah kayaknya lewati, kemudian hajar kita lewati. Sulah juga demikian kita lewati. Kemudian kita lanjutkan dengan ahkamil jiwar wa turuqat, hukum seputar bertetangga dan jalan raya. Tanawwala al-fuqaha, maka para ulama fikih tanawwala membahas hukum-hukum seputar bertetangga, wa ahkam turuqat, dan hukum berkaitan dengan jalan umum. Karena dalam topik pembahasan ini minal ahamiyatil balighah, itu sangat-sangat penting. Fakat maka terkadang muncul masyakil, muncul problem antara tetangga yang yajibu halluha, wajib untuk dicarikan solusinya, wahasmuha, dan dipangkas problemnya. Li'ala tufti, supaya tidak mengantarkan pada sengketa dan permusuhan. Wahalluha yakunu biturukin, dan problem dan sengketa yang terjadi di antara tetangga itu solusinya adalah biturukin, dengan sejumlah solusi. Yang pertama adalah ijra'u sulh bainahum bima yuhaqqiqul adl wal maslahah, mengadakan perdamaian di antara mereka dengan perdamaian yang mewujudkan keadilan dan maslahat. Wa min dzalika, contoh kasusnya, law ihtaja al jaru ila ijra'il ma, seandainya ada seorang tetangga yang perlu mengalirkan air, ma'ar dijarihi, namun harus melewati tanah milik tetangganya atau satah atau loteng tetangganya, watasolaha, kemudian keduanya berdamai, ala dhalika bi'iwadin, untuk hal tersebut bi'iwadin, dengan kompensasi tertentu, jazahada sulh, maka ini satu hal yang diperbolehkan. Lidu'a il hajati ila dhalika, karena tuntutan kebutuhan yang membolehkan hal tersebut. Thumma idza kana hadzal iwad, kemudian jika kompensasi finansial ini yang merupakan muqabil, adalah kompensasi dari pemanfaatan hak milik tetangganya ini, meskipun sudah ada kompensasi, ma'a baqa'i milqi, namun benda tersebut tetap menjadi milik si pemilik tanah atau si pemilik loteng, maka status akadnya adalah akad ijarah, akad sewa. Wa in kana ma'a zawalil milki, namun jika diiring dengan hilangnya hak kepemilikan, maka ini statusnya adalah jual beli manfaat. Ya, maka jika ada orang yang bertetangga, dia kemudian butuh untuk menyalurkan misalnya air hujan dan sebagainya dari yang ada di tanahnya, itu kemudian dia harus salurkan ke gorong-gorong, ke parit, nah itu harus lewat tanah tetangganya. Ya, maka keduanya bisa berdamai dengan bentuk ini bayar. nih bayar, saya kasih uang sekian, tolong beri ke saya hak saluran air biar ini bisa sampai sana. Oke, satu hukumnya, satu hal yang hukumnya boleh. Terus ini bayarnya ini atas namanya akadnya apa? Maka jika ya ini tanah tetap milik saya, kamu cuma boleh lewat saja, kan bikin parit, bikin apa kemudian apa peralon itu kemudian kamu lewatkan di tanah ini tidak masalah. Namun tanah tetap milik saya, maka statusnya adalah akad ijarah. Boleh jadi kompensasinya tadi per tahun, ya sudah per tahun 100.000, 200.000 atau berapa, maka berarti itu sewa per tahun. Dan kalau kemudian ya silakan kemudian paralon melewat di sini dan tanah yang dilewati oleh paralon itu adalah bukan lagi milik saya, bukan lagi milik saya, namun cuma yang tanah itu tok yang bukan milik saya, sampingnya milik saya, ini juga milik saya. Namun tanah kemudian lokasi paralon itu adalah milikmu. Ya, maka ini statusnya jual beli. Namun jual belinya namanya jual beli manfaat, karena bendanya tidak dia miliki secara nyata. Dia cuma jual belinya jual beli manfaat. Manfaat tanah ini telah menjadi milik tetangganya. Artinya si pemilik tanah tadi sama sekali tidak boleh memanfaatkan bagian yang telah disepakati. Namun ini jual belinya cuma jual beli manfaat. Artinya ketika misalnya besok space untuk paralon ini kemudian dia ganti, mau diganti jadi yang lain, itu tidak boleh. Ini cuma dijual untuk dimanfaatkan sebagai saluran saluran pembuangan. Ini namanya jual beli manfaat. Yang ini tidak ada di tempat kita. Tidak ada di tempat kita, tidak ada. Namun dalam fikih itu ada namanya jual beli manfaat. Maka barangnya itu ya tidak dijual sebenarnya, tanahnya tetap ya secara umum adalah milik si pemilik pertama, cuma bagian itu ya, itu boleh dimanfaatkan selamanya. Kalau sewa tadi kan nanti kalau diputus ya sudah. Kalau ini punya hak untuk jadi saluran air di tanah orang lain itu selamanya. Selamanya. Tapi cuma untuk saluran air. Dan tidak boleh untuk yang lainnya. Dan ini selamanya. Kalau selamanya berarti jual beli. Namun cuma boleh untuk sebagaimana awal, yaitu cuma untuk saluran air. Maka ini cuma manfaat saja yang dijual, bukan bendanya. Kemudian wa idza taja al-jaru ila mamarin fi milki jarihi, maka jika tetangga itu membutuhkan mamarin, tempat lewat, ya, jalan setapak, fi milki jarihi, dan itu harus lewat tanah milik tetangganya, akhirnya dia berikan kepadanya dengan menggunakan jual beli atau dengan menggunakan sulh, dengan damai, dengan cara damai yang ada kompensasinya, jaza hadza, ini hukumnya boleh karena memang adalah satu hal yang dibutuhkan. Namun layak bagi, tidaklah sepatutnya bagi pemilik untuk memanfaatkan kebutuhan tetangganya sehingga dia bebani tetangganya tersebut bibatil aiwadi, dengan memberikan kompensasi finansial yang berat. Aw yamtani min istikhdami hadzal mamari, atau dia menolak untuk dimanfaatkannya jalan setapak tersebut sehingga dia menyusahkan tetangganya, wa yahulu, dan menghalangi antara tetangganya tersebut antara tetangganya tersebut dan maslahatnya. Maka kalau tadi saluran air, ini pembahasan jalan setapak. Jalan setapak misalnya ini bertetangga, maka yang belakang tentu perlu jalan. Dia tidak punya akses jalan, dia perlu jalan setapak untuk bisa sampai jalan raya. Namun harus lewat tanah orang lain. Maka bagaimanakah solusinya? Solusinya bisa beli tanahnya, dibeli. Ini ada tanah 2 meter atau 2 meter memanjang, itu dibeli oleh tetangga belakang. Boleh juga sulah dengan bentuk yang tadi telah dibahas. Kemudian di sini diberi saran, jangan kemudian memanfaatkan kebutuhan orang lain dengan kemudian misalnya dijual dengan harga yang sangat mahal. Maka ini satu hal yang tidak sepatutnya terjadi. Atau dia kemudian boleh. Ini 1 meter memanjang saya jual, namun harganya dengan harga yang menyekik, ini tidak boleh. Atau demikian juga tidaklah sepatutnya, dia tidak mau apa-apa, dibayar juga tidak mau, diizinkan lewat juga tidak boleh. Yam tanek min istirdami hadal mamari. Maka ini juga tidak sepatutnya terjadi. Tetangga depannya itu tanahnya dijual, dibeli 1 meter supaya bisa untuk jalan, tetangga belakangnya tidak mau. Ya kalau begitu saya tak lewat gratis juga tidak boleh. Kamu mabur saja gitu. Ini satu hal yang juga tidak benar. Tidak demikian hidup bertetangga. Kemudian kasus yang lain, idam tada ghasnun min sajaratihi fi hawa ijarihi. Jika memanjang dahan atau ranting pohon milik tetangga di udara tetangganya, atau fi qarari milkihi, atau di tanah yang menjadi miliknya, milik tetangganya, wajib ala malikil ghusni, maka wajib atas pemilik ranting untuk menghilangkan ranting. Menghilangkan ranting di sini maknanya bisa jadi memotong ranting, boleh jadi menekuk ranting. Ila nahiyatin ukhra, dan dibelokkan ke arah yang lain. Liukhli milkal ghair, untuk mengkosongkan apa yang jadi milik orang lain. Ya, jika pemilik ranting tidak mau melakukan satupun dari hal di atas, dipotong juga tidak mau, ditekuk juga tidak mau, menekuk sendiri tidak mau, maka si pemilik udara atau pemilik tanah bisa menghilangkan yuzilu dararahu, maka dia bisa menghilangkan apa yang membahayakan dirinya dengan salah satu dari 3 ijroat perlakuan di atas. Salah satu dari beberapa perlakuan di atas, karena jadinya status dari tetangga yang tidak mau memotong ranting itu, statusnya dia seperti soil. Soil itu apa? Begal. Ya, orang yang datang kemudian mau merampok harta kita. Fayadfa'u bi'asali ma yumkinu, maka tetangga yang tidak mau ranting pohonnya sampai ke tetangganya, dia tidak mau melakukan apa-apa, statusnya di sini dikatakan dia adalah soil, dia adalah begal. Gimana kemudian hukum untuk begal? Fayadfa'u bi'asala ma yumkinu, maka dicegah dengan cara bertahap, dari cara yang halus, cara yang biasa, kemudian baru yang lebih kasar dan lebih kasar. Ya, maka jika dia tidak mau, maka berarti si pemilik ini yang nanti yang melakukan eksekusi sendiri. Maka ditekuk kalau memungkinkan, ini kan lebih mudah. Oh, ditekuk juga tidak bisa, sudah dipapras. Dan ini hukumnya tidak mengapa, itu kan milik orang lain, merusak milik orang lain, sama dengan begal. Kalau bisa kemudian kita cuma cukup kabur saja, tanpa, kalau tidak memungkinkan, ya kita kemudian buat dia terdesak dan dia yang kabur. Nah, kalau tidak memungkinkan, ya kita rusak dia, artinya kita bunuh. Maka sama kaidahnya dengan cara-cara yang lebih mudah, kemudian baru yang lebih kasar dan lebih kasar. Kemudian wa intasolaha, jika kedua tetangga ini berdamai untuk tetap bertahannya dahan pohon, maka itu pun boleh. Baik damainya itu pakai kompensasi finansial ala sahih menurut pendapat yang paling kuat, berarti ada khilaf ulama, atau ala samaratihi bainahuma, buah yang ada di dahan tersebut diparuh jadi dua. Nah, khusus untuk nanti dahan ini yang jorok ini, nanti dia ini rambutan, nah ini satu dahan ini, nanti hasil panennya itu dibagi dua. Di situ ada ketemu 2 kilo, maka sekilo-sekilo. Gitu ya. Kalau enggak, bi'iwa, pakai kompensasi finansial. Nyewa, kamu nyewa udaraku. Nyewa udara, ya boleh ranting mau di tempat di udara, enggak apa-apa kalau kamu enggak mau untuk memotongnya karena sayang. Nah, ya sudah, enggak per tahun sewa. Nah, ada sewa pemanfaatan udara tetangga. Nah, itu kemudian dahan. Gimana kalau akar pohon? Dan hukum akar pohon, idza hasala fi ardil jari, jika terjadi pada menjalar sampai tanah tetangga, hukmul ghusni sebagaimana ranting, alama marra bayanuhu sebagaimana keterangannya telah lewat. Ya, maka dia yang punya kewajiban, ini akar-akarnya kamu harus potongi. Enggak mau potong, ya saya yang potongi. Kalau enggak nyewa, kan? Boleh sampai ke tanahku, namun sewa per tahun sekian. Kemudian tidaklah diperbolehkan seorang itu ayuhdis melakukan sesuatu dalam miliknya yang itu menyebabkan menyusahkan tetangganya. Maka dia tidak boleh membuat hammam, dia tidak boleh membuat kamar mandi atau membuat makhbas, tempat pembuatan roti, bikin pabrik roti misalnya. Umat bah atau kemudian dapur atau makha atau kemudian kafe, makha itu artinya tempat jualan kopi atau angkringan lah semacam itu. Nah, ya tak ada dararuhu yang bahayanya itu melebar kepada tetangganya. Atau dia membuat masna, kalau tadi makhbas itu khusus untuk pembuatan roti saja, kalau ini masnak pabrik, baik pabrik roti ataupun yang lain, yang ini menyusahkan tetangganya gara-gara pergerakan mesinnya atau suaranya. Maka orang tidak boleh kemudian mengambil prinsip, ah, ini cuma ini kan tanah-tanah milik saya, tanah-tanah milik saya, kemudian saya mau bikin pabrik, kemudian mesinnya bunyi terus ganggu sebelahnya sehingga bayinya enggak bisa tidur. Ini enggak boleh demikian. Ini kan benar kamu punya itu tanah-tanah milikmu, namun pemanfaatnya tidak boleh membahayakan sebelahmu. Atau kemudian itu kemudian jadi matbakh, dia kemudian jadikan itu sebagai dapur, yang dapurnya ini setiap hari kemudian goreng lombok. Karena ini penggemar lombok, penggemar sambel, setiap hari pagi goreng lombok, sore goreng lombok, setiap hari demikian, karena dia maniak lombok. Tidak boleh. Boleh ini boleh kemudian bikin dapur yang ini kan mengganggu tetangga. Boleh bikin dapur semacam itu, namun kira-kira bau lomboknya tidak sampai ke tetangganya. Kalau dia kemudian bikin dapur itu mepet, dan sebelahnya, juga sebelahnya pagi dan sore itu mesti kebauan lombok, goringan lombok, tidak boleh. Maka bikin matbakh itu harus menimbang semacam ini. Posisi dapur itu ada aturannya. Tidak boleh kemudian buat dapur yang masakan kita itu mengganggu tetangga dengan baunya. Maka kalau itu situ ada rumah sini kemudian kosong ya, buat dapur itu mepet ya, ya tanah kosong sehingga baunya tidak sampai ke sana. Gak, kemudian gak, orang nggak boleh mentang-mentang, oh ini kan tanah-tanah saya mau bikin dapur, mau di situ, mau pojok sana, pojok sini, ya suka-suka saya. Tidak boleh demikian. Kemudian wa idza kana bainahu wa baina jarihi jidarun mustarakun. Nah, atau tadi sebelumnya au fathin nawafidh. Demikian juga tidak boleh membuat jendela tutillu ala baiti jarihi, yang bisa melongo rumah tetangganya. Maka dia tidak boleh di lantai dua dia bikin jendela. Yang dari jendela tersebut dia bisa ngintip sebelahnya. Maka di lantai dua tersebut ke arah tetangga itu harus tertutup. Kemudian baidakana baina wa baina jari, jika antara dia dengan tetangganya itu terdapat jidarun mustarak, ada tembok bersama, maka haram memanfaatkan tembok tersebut bifatin taqin al-gharzi watadin ila bi'idnihi, dengan membuat taqin lubang udara al-gharzi watadin, atau memasang pasak ila bi'idnihi, kecuali dengan izin tetangganya. Maka boleh jadi dua tetangga ini bersepakat ya, karena tanahnya berbatasan ya, kita kemudian bikin kemudian tembok yang statusnya tembok bersama. Kita bangun tembok bersama. Misalnya ini anggap saja ini dari tanahku sekian senti, tanahmu sekian senti, dan itu ditaruh disitulah batu bata pas di tengah-tengah. Jadinya tembok ini tembok bersama. Maka tembok bersama ini, karena ini adalah milik bersama dan dibangun juga biaya bersama, maka tadi disampaikan satu tetangga tidak boleh memanfaatkannya dengan membuat ini dan itu, kecuali harus ngomong dan seizin tetangganya. Kemudian tidaklah diperbolehkan bagi seorang tetangga untuk meletakkan kayu di tembok bersama atau tembok pribadi milik tetangganya, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Idza lam yumkinuhu, jika tidaklah memungkinkan baginya tasqif membuat atap kecuali dengannya. Demikian juga dengan catatan bahasanya tembok tersebut ya tahammal, memungkinkan untuk dibebani kayu. Fahina idzin, maka pada saat itu maka dia diberi yumakkan, diberi kesempatan untuk meletakkan kayu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu, yang beliau ya, marfu sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tidak boleh seorang tetangga menolak tetangganya yang mau menancapkan kayu di temboknya. Summa yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah mengatakan ketika menyampaikan hadis ini, dan ketika itu beliau jadi gubernur, beliau katakan mali arakum anha mu'ridin, kenapa kalian lihat, kenapa aku lihat kalian rakyatku tidak mau mengamalkan hadis ini, berpaling dari hadis ini. Demi Allah, sungguh kayu itu akan aku lemparkan di antara pundak-pundakmu. Muttafaqun alaih. Akan ku bebankan ke pundak-pundakmu jika kalian tidak mau mengizinkan tetangga yang mau memanfaatkan tembokmu. Fadallah hadal hadis, maka hadis ini menunjukkan tidak boleh bagi seorang tetangga untuk menolak tetangganya yang mau meletakkan kayu di tembok pribadi tetangganya. Dan bahkan penguasa boleh memaksa ya, memaksa agar kemudian memaksa si tetangga tersebut untuk mengizinkan idan tanah jika dia menolak. Li'anau hakun thabitun, karena adalah satu hak yang ada dimiliki oleh si tetangga bihukmil jiwar, dengan status dia sebagai tetangga. Hada inilah sebagian hal yang berkaitan dengan masalah bertetangga, min ahkam, min berupa berbagai hukum dan ketentuan. Maka dari hadis di atas terdapat kaedah. Kaedah hukum bertetangga, tidak boleh bagi seorang tetangga menolak keinginan dan pemanfaatan sebelah tetangga sebelahnya, manakala pemanfaatan tersebut tidak merugikan dia dan menguntungkan tetangganya. Padahal itu menguntungkan tetangganya dan tidak merugikan dia. Maka ini ada, saya punya tembok pribadi. Saya buat pagar keliling untuk rumah saya punya tembok, itu adalah tembok pribadi saya. Kemudian tetangga sebelah saya mau minta izin meletakkan sesuatu di tembok saya. Misalnya contoh yang lebih realistis di tempat kita, dia mau meletakkan besi atau apa yang itu untuk jemuran. Dia tidak harus kemudian dia mau bikin jemuran, dia ini besinya atau kayunya ditaruh di sini, kemudian dia cukup bangun satu lagi, dia nggak harus bikin double. Nah, besi ini mau dia taruh di tembok pribadi saya. Dengan dia meletakkan besi ini di tembok pribadi saya, dia untung, tidak perlu biaya. Ya, tidak perlu biaya apa ini bikin apa? Tiang jemuran. Dia tidak keluar biaya, dia cukup bikin satu tiang jemuran, dia tidak harus bikin dua. Dengan cara apa? Memanfaatkan tembok punya saya. Dia dan dapat keuntungan. Dan apakah saya rugi ketika tembok saya ditempeli besi tadi? Karena besinya juga bukan besi berat, kemudian akhirnya tembok saya roboh karenanya. Dan saya tidak rugi. Saya tidak rugi ketika di ada kayu atau ada besi secukupnya untuk jemuran, itu saya tidak rugi. Maka haram hukumnya saya menolak permintaan dia. Haram hukumnya saya sebagai pemilik tembok pribadi, tembok pagar pribadi ini, haram bagi saya untuk menolak permintaannya. Dia mau izin, tolong mau ini biar kemudian bikin tiang jemurannya cukup satu, boleh enggak Pak? Nah, haram bagi saya mengatakan tidak boleh. Dan di sini disampaikan, untuk kasus semacam ini kok saya ngomong tidak boleh dalam hukum Islam, dia boleh lapor kepada penguasa. Kemudian penguasa memaksa saya untuk mengizinkannya. Kamu harus mengizinkannya. Sebagaimana Abu Hurairah mengatakan, ketika Abu Hurairah ketika itu jadi gubernur, dia lihat masyarakat itu tidak mau temboknya dipakai oleh tetangganya, padahal itu manfaat untuk tetangganya dan tidak merugikan dia. Kalau kalian tidak mau tembokmu itu ditempati oleh kayu, tak pasang kayu itu di pundakmu, kata Abu Hurairah. Tak pasang itu, saya pasang itu kayu di pundakmu. Kamu yang jadi tembok. Kamu yang jadi tembok. Terus tak pasangi itu, saya pasangi kayu itu di pundakmu. Ini tuh kaedahnya. Meskipun itu tembok pribadi saya, ketika itu manfaat bagi dia dan tidak merugikan saya, haram bagi saya untuk menolak permintaannya. Jika itu tembok pribadi, kalau gimana kalau tembok itu tembok mustarok, tembok milik bersama, bikinnya bareng, tentu mimbabil aula. Kalau hadisnya bicara tentang masalah tembok pribadi. Tapi kemudian tadi teks penjelasannya, ini juga berlaku untuk tembok mustarok, tembok milik bersama. Kenapa? Oh, tembok pribadi saja seperti itu aturannya, maka tembok milik bersama mimbabil aula. Kemudian kita berpindah kepada ahkamu turuqat wa amma ma yata'alluq bi fituruqat, adapun hal yang berkaitan dengan masalah jalan umum. maka fala yajuzu, tidak boleh menyempitkan kaum muslimin dalam jalan mereka, bahkan wajib untuk melapangkan jalan. Ya, maka hak, haram hukumnya pada dasarnya hak, haram hukumnya parkir di jalanan umum. Hukum dasarnya parkir itu harus di jalan, di space pribadi, di space pribadi. Tidak boleh kemudian parkir di jalan yang itu milik umum, karena ini bentuk mudayyaqatul muslimin. Harusnya jalan umum itu sekian meter, gara-gara kemudian dipakai untuk parkir, maka kemudian berkurang. Hukum asalnya tidak boleh. Bal tajibu ifsahu tariq, karena ada kewajiban untuk melapangkan jalan. Demikian juga wajib imatatul adza anhu, menyingkirkan segala hal yang mengganggu jalan. Karena menyingkirkan gangguan dari jalan adalah bagian dari iman sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tidak boleh ayuh di seorang itu mengadakan, seorang itu membuat di tanah miliknya sesuatu yang menjadi sebab sempitnya jalan umum. Ka'ayya bani fauqat turuq, semacam dia bangun di atas jalan umum, dia bangun atap. Dia bangun atap yamna, sehingga menghalangi lewatnya rukban wal ahmal, lewatnya orang yang berkendaraan, wal ahmal, dan orang yang membawa barang-barang bawaan. Maka ketika orang itu kemudian buat bangunan rumah, kemudian dia habiskan tanahnya, padahal tanahnya mepet jalan, maka dia tidak boleh kemudian bikin atap yang sampai menjorok masuk jalan. Atapnya harus habis di temboknya yang tersebut. Atapnya itu harus habis di temboknya itu. Tidak boleh kemudian masih ada apa, menjorok, tidak boleh. Karena ini bentuk menyempitkan jalan. Akhirnya nanti kemudian jika ada orang lewat bawa barang bawaan yang boleh jadi tinggi-tinggi, tidak bisa lewat atau sulit lewat. Atau kemudian orang itu kemudian punya rumah atau bangunan semacam itu di mepet jalan, maka dia tidak boleh bikin jendela yang daunnya itu keluar. Daun jendelanya keluar itu hukumnya haram. Kalau dia mau bikin daun jendela jalan-jalan itu bukanya ke dalam, dari dalam bukanya di dalam, nggak boleh kemudian membukanya keluar, yang itu berarti masuk space ruang jalan. Auya bani taqah, atau demikian juga dia tidak boleh membuat balkon lil julus alaiha, tempat untuk dia duduk-duduk santai. Ketika dia bikin ini bangunannya itu temboknya sudah menghabiskan tanah milik dia, dan di lantai dua dia bikin balkon itu berarti menjorok, dan itu ke jalan, itu tidak boleh. Tidak boleh dia ini di lantai dua dia buat itu ada tambahan, jadi itu masuk ruang jalan. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Demikian juga tidak boleh dia jadikan jalan itu sebagai mukifan, tempat parkir. Dia tidak boleh jadikan jalan sebagai tempat parkir. Lidabatihi, untuk binatang tunggangannya kalau masa silam, untuk kudanya, dia ikat kudanya itu di jalan, tidak boleh. Atau kalau kemudian di masa sekarang, kemudian saya rotihi kalau di Saudi untuk parkir mobilnya atau parkir motornya, dan itu bitorkil marah, di jalan yang tempat orang lewat. Di annadhalika yudayiku tariqa, Alasan kenapa tidak boleh, karena itu berarti mempersempit bahu jalan namanya, karena dia itu mempersempit ruang jalan. Au yusabbibul hawadis, atau menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, gara-gara sebagian jalan umum dipakai untuk parkir pribadi, maka akhirnya kemudian karena sempit akhirnya terjadi senggolan dan sebagainya, terjadi kecelakaan. Maka tidak boleh jalan itu untuk parkir. Demikian juga jalan umum untuk kemudian jualan, hukumnya haram. Untuk kemudian jalan umum dan itu malah kemudian untuk jadi teras hotel untuk milik pribadi, hukumnya haram. Sebagai Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, la yajuzu li ahadin, tidaklah boleh bagi siapapun untuk mengeluarkan satupun di jalan kaum muslimin min ajza'il bina, satupun dari bagian bangunannya. Dia buat menjorok ke jalan, tidak boleh. Hatta innahu yunha an tajassisil ha'id, sampai-sampai tidak boleh baginya untuk menyemen. Jas itu adalah satu materi di masa silam yang berfungsi untuk merekatkan satu dengan yang lain. Kalau dalam bahasa sekarang, semen. Tidak boleh baginya untuk menyemen tembok. Menyemen tembok. Artinya tanahnya itu habis pas batu bata. Tanahnya itu habis pas batu bata. Sebelahnya batu bata itu jalan umum. Tidak boleh dia nembok meskipun itu cuma 1 senti, berarti dia masuk ke jalan 1 senti. Tidak boleh. Dia cuma jorokkan bagian bangunan itu cuma 1 senti. Ya, semen itu 1 senti, atau ada yang berapa sih tebalnya kalau umum di tempat kita? 2 senti atau 1 senti atau berapa? 2 senti, ya anggap aja 2 senti. Dia cuma jorokkan bangunannya ke jalan itu 2 senti, haram hukumnya kata Syekhul Islam Taimiyah. Padahal tanah itu habis pas batu bata, ya sudah di situ. Batu batanya tidak boleh dilepo, nah batu batanya tidak boleh dikasih semen. Kalau dia tambah 2 senti, ya itu ngambil jalan, hak jalan. Illa ayadkhula rabbul ha'id minhu fi haddihi biqadri khiladhihi, kecuali jika pemilik ha'id, pemilik tembok, memasukkan semennya tadi fi haddihi dalam batas kepemilikannya sesuai berbanding lurus dengan kadar ketebalannya. Artinya kalau tadi semennya itu, kalau bahasa jawanya leponya itu butuh 2 senti, maka dia bikin tembok, ya, dia bikin temboknya itu 2 senti sebelum habis jatah tanahnya. Dia harus bikin temboknya itu 2 senti sebelum habis jatah tanahnya. Ini di sini jatah tanahnya habis. Nah, dia maju ke dalam, masuk ke dalam 2 senti. Nah, itu temboknya. Nanti kemudian dilepo 2 senti, pas. Itu boleh. Kecuali jika pemilik tembok memasukkan lepo tadi, memasukkan semen tadi fi haddihi, di batas tanah miliknya, berbanding lurus dengan ketebalan semen yang mau dia buat. Maka jika itu milik orang lain atau kemudian milik jalan, cara menghabiskan tanah itu tidak kemudian langsung temboknya pas batas. Kalau dia mau plus, nah, ngasih semen, nah itu harus dimasukkan 2 atau 3 senti sebelum habis. Nanti kemudian ditambah ditambah kemudian semen nanti pas habis. Tapi kalau dia bikin tembok pas habis, ya nggak boleh dia tambahi dengan semen. Temboknya tadi harus ya polosan seperti itu. Nggak boleh dia kasih tambahan-tambahan. Dia tambahi semen nggak boleh. Karena itu berarti masuk ke wilayah dan ruang yang bukan jadi hak miliknya. Inta'a. Sekian kutipan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yumna, dan terlarang di jalan, al-ghursu, nanam pohon. Nah, nanam pohon, pohon pribadi ya. Kalau pohon jalan kemudian karena kepentingan umum, ya insya Allah beda. Wal bina, atau bikin bangunan permanen. Wal hafar, atau kemudian membuat galian. Demikian juga watul hatab, meletakkan kayu-kayu kering. Karena rumahnya pinggir jalan, maka jalan itu dipakai untuk jemur kayu. Untuk jemur kayu. Jemur gabah di jalan, haram hukumnya. Dalam Islam hukumnya haram. Jemur gabah, jemur pakaian di jalan, jemur kayu di jalan, kayu kering, haram hukumnya. Wadzabah fiha, demikian juga nyembelih ayam, nyembelih kambing di jalan, ngotori jalan dengan darah, hukumnya haram. Watahul qomamah, demikian juga membuang sampah di jalan. Membuang sampah di jalan atau naruh sampah di jalan. Rumahnya ngepas jalan, pinggir jalan, biar diambil sama tukang sampah. Ya, dia taruh sampahnya di jalan. Yang itu mepet temboknya, namun itu jalan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Kalau mau kemudian demikian, ya tarik mundur itu tembok, kan? Nanti sehingga naruh sampah itu tetap di tanahnya. Kalau ini sampah itu kemudian supaya diambil oleh tukang sampah, dia taruh di jalan setapak, ya, apa jalan apa namanya, pinggir jalan. Trotoar, di trotoar hukumnya haram. Rumahnya mepet trotoar, dia taruh sampahnya itu di trotoar, nanti kemudian tukang sampah lewat ngambil plastik-plastik sampah tadi di trotoar, hukumnya haram. Karena itu menyempitkan jalan dan itu bukan miliknya. Waroma, demikian juga membuang debu atau membuang abu dan yang lainnya, yang ini menyusahkan orang yang lewat. Wajib alal mas'ulin, dan wajib atas pemerintah untuk antan dimil balad, untuk memanage tata kota lah bahasa sekarang. Ya, dia harus melakukan tandim. Orang kalau membuat bangunan harus sekian meter dari jalan, itu harus ada aturannya. Tujuannya apa? Nanti kalau kamu mau buang sampah, mau naruh sampah itu, ya, tidak kemudian pakai space jalan, tidak kemudian memakai jalan. Tandimil balad adalah dia tata negerinya, minari jalil baladiyat, dan rijal baladiyah man ahadil asya min atau ala ini ya, tempat saya min. Tandimil balad terus min. Pengaturan tata kota min rijalil baladiyah, dengan menggunakan pegawai baladiyah, dia tata ala man'a hadal asya, untuk melarang hal-hal di atas dan memberikan hukuman kepada semua orang yang melakukan pelanggaran, bima dengan hukuman yarda'uhum, yang membuat dia jera. Dan telah banyak tasahul, bergampang-gampang dalam perkara yang penting ini, maka banyak orang yang kemudian yahtajizuna, membatasi jalan umum untuk kepentingan pribadinya. Dia kemudian parkir mobil di jalan umum, dia letakkan di jalan umum batu-batu, besi, semen untuk bangunannya. Termasuk ini. Ketika membangun rumah dan sebagainya, tidak boleh semen, pasir di jalan. Kata beliau, tidak boleh, itu termasuk pelanggaran. Semen, kakal dan sebagainya harus di tanah pribadi. Kemudian mereka gali pada di jalan tersebut sejumlah galian dan yang lainnya, dan sebagian yang lain dari manusia membuang kotoran, yulqi al-adha fil aswaq, di pasar, min fadolat, dari sisa-sisa makanan, najis, wal qumamat, dan sampah, dan tidak peduli kalau itu mengganggu kaum muslimin. Dan ini semua adalah satu hal yang hukumnya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, termasuk dalam firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sungguh mereka telah melakukan buhtanan, telah melakukan kezaliman. Buhtan di sini maknanya, tafsirnya kezaliman. Wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, muslim yang baik adalah orang yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iman itu adalah 70 sekian cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang iman. Dan hadis-hadis yang lainnya yang tahutsu memotivasi untuk menghormati hak-hak kaum muslimin dan melarang untuk menyakiti kaum muslimin. Dan min a'dhami adhiyatil muslimin, dan di antara bentuk mengganggu kaum muslimin yang paling besar, yang paling jelek, adalah mudhayyaqatuhum, adalah mempersempit jalan mereka dan membuang berbagai arakil, berbagai macam penghalang yang akan menghalangi orang untuk lewat fiha, di jalan yang dilewati oleh kaum muslimin. Dan di antara bentuk mempersempit jalan kaum muslimin adalah demonstrasi. Adalah kemudian acara long march dan semacam itu. Itu semua mempersempit jalan. Demikian juga parade, pawai ini, pawai itu, ganggu orang di jalan. Itu bentuk yang dianggap sebagai syiar, pawai Ramadan atau pawai apa, takbir keliling, takbiran keliling, ini bentuk mudhayyaqatul muslimin. Tidak boleh. Itu adalah bentuk mempersempit jalan kaum muslimin. Orang harusnya bisa lewat secara lapang karena ada takbir keliling atau ada yang lain, ada pawai ini dan itu, jadi macet. Ini semua hukumnya haram. Ya, kalau kemudian tadi ada istilah rijal baladiyah, kalau di Arab Saudi itu ada namanya baladiyah. Baladiyah itu ya urusan tata kota macam-macam, untuk yang ngusir kemudian pengemis, gelandangan dan sebagainya. Mungkin mirip-mirip dengan polisi pamong praja di sini. Yang dia yang ngusir pedagang-pedagang kaki lima yang tidak berizin, ini adalah tugas baladiyah. Ini kalau di Arab Saudi ini tugas baladiyah. Kemudian ngangkut-ngangkut itu pengemis, orang-orang gelandangan, nah, itu yang nangkepi baladiyah, namanya rijal baladiyah. Nah, maka urusan jalan ini ada orang yang bikin mempersempit jalan. Ini tanggung jawab tugas baladiyah. Kalau di Arab Saudi ini bagian dari tugas baladiyah. Oh, ini ada parkir sembarangan, atau kemudian ada orang buang sampah di jalan dan sebagainya. Maka tadi beliau katakan, kewajiban baladiyah untuk melarangnya, kemudian memberikan hukuman kepada pelakunya dengan hukuman yang membuat jera. Maka pedagang eceran, pedagang kaki lima itu yang paling ditakuti adalah ketika ada baladiyah mau lewat, karena itu ditangkap masuk penjara mesti. Dan penjara di sana bukan penjara Indonesia yang enak, enggak. Nah, ini penjaranya mesti susah. Nah, maka begitu ada sirene mobil baladiyah, mau itu bubar. Bisa otomatis bubar sebagiannya, sampai ninggal barang dagangannya, yang penting selamat. Kalau sudah ada sirene, khas. Ini mobilnya baladiyah, itu dikasih kesempatan untuk kabur ya. Kalau nggak pakai sirine kan ketangkap semua, dan itu susah juga kalau nangkapi banyak orang. Nah, kalau baladiyah di Arab Saudi kemudian pakai sirine biar bubar dulu, paling-paling ketangkap 1-2 orang. Kalau ketangkap 500 orang kan ya susah kan. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zinna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.